Kabataan Radyo Gaung Amanah. Dalam Raya nomor 11 A Jakarta Selatan. Hai Sobat Nusantara, apa kabar Anda di hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Titi Pangestu dalam talkshow khusus. Sobat Nusantara, kali ini talkshow khusus akan membahas terkait Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Sedunia dan juga 20 Tahun Aman. Nah Sobat Nusantara, di studio kami telah hadir Ibu Sekretaris Jenderal Aman, Ibu Ruka Sombolinggi. Dan kita akan berbincang-bincang seru terkait dua hal tersebut dengan beliau. Selamat siang Kak Ruka. Selamat siang Titi, Manasumo Raka. Nah lo jawabnya apa? Jawabnya Manasumo. Manasumo. Itu dalam arti bahasa Toraja yang artinya adalah? Yang artinya adalah udah masak belum? Oh udah masak belum. Nanti Titi jawab. Udah matang, udah masak, ayo makan. Oke, itu dalam sapaan khas setiap hari di Toraja itu bagaimana? Adalah salam tradisional orang Toraja. Menunjukkan betapa tali silaturahmi dimulai dengan makan-makan. Oke, membuat perut kenyang. Dan semua masalah setelah berselisih, bahkan setelah sidang-sidang peradilan adat, diakhiri dengan makan-makan dan semua kembali damai. Wow, luar biasa. Dan ini cocok sekali dengan pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Persis, Titi. Nah, ada urusan dengan makan-makan itu sudah pasti namanya masyarakat adat. Tapi kali ini kita pengen tahu sekali dari Ibu Sekjen terkait dengan makna dibalik dari tema HIMAS tahun 2019 ini. Seperti apa dan kenapa? Ya, jadi terima kasih Titi, Sobat Nusantara semua. Tema Hari Masyarakat Adat Sedunia tahun ini adalah bahasa masyarakat adat, bahasa ibu, bahasa akar kita sendiri. Nah, ini menjadi sebuah perhatian yang luar biasa, menjadi fokus tahun ini. Kebetulan tahun ini juga ditetapkan tahun 2019 sebagai tahun internasional untuk bahasa-bahasa asli, bahasa masyarakat adat maksudnya. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat di dalam kenyataannya, bahasa itu adalah refleksi dari situasi dan kondisi dari sebuah peradaban manusia. Bahasa Indonesia misalnya menunjukkan bagaimana situasi bangsa Indonesia, kemudian bahasa-bahasa masyarakat adat itu juga menunjukkan kondisi dan situasi mereka. Kenapa ini penting? Misalnya begini, kalau ada praktek-praktek tradisional atau nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual yang sudah tidak dilakukan, maka kata-kata atau bahasa yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan itu atau nilai-nilai tersebut itu juga akan hilang. Jadi hilangnya tradisi, hilangnya nilai, hilangnya praktek-praktek masyarakat adat, hilangnya makanan, hilangnya tari-tarian dan nyanyian, itu juga secara langsung kemudian menghilangkan kata-kata, menghilangkan bahasa itu. Jadi ketika sebuah masyarakat adat mengalami kepunahan secara budaya, bahkan secara orangnya, maka secara otomatis bahasanya itu akan hilang. Itu belum lagi di tengah-tengah pengaruh dari bahasa-bahasa mainstream, bahasa-bahasa umum yang banyak digunakan di dalam bahasa-bahasa pergaulan. Di Indonesia misalnya kita mengenal bahasa Indonesia dan sekarang makin banyak orang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa internasional lainnya. Nah itu yang kenapa bahasa. Jadi bahasa itu indikator dari sehat atau tidaknya sebuah peradaban masyarakat adat di kampung masing-masing. Saya kasih contoh Titi. Misalnya di dalam bahasa Toraja ada yang disebut dengan mangasu. Mangasu. Mangasu itu artinya adalah berburu. Itu untuk kata yang digunakan untuk berburu di hutan. Disebut mangasu karena kita menggunakan bekerja bersama dengan anjing yang menunjuk, menjadi penunjuk ketika terhadap binatang buruan. Nah, pengalaman saya, dalam hidup saya, waktu saya kecil saya masih menggunakan kata-kata itu, masih sering mendengar kata-kata itu. mengasuh. Karena waktu saya kecil di kampung saya, orang laki-laki, biasanya yang laki-laki yang pergi berburu ke hutan, masih berburu. Tapi kemakin kesini kegiatan berburu itu berkurang, sehingga mungkin hampir 30 tahun saya tidak lagi menggunakan kata-kata itu. Karena kegiatannya, aktivitas berburunya sudah hilang. Artinya akan ada bahasa Toraja, akan ada istilah yang akan hilang karena tidak lagi berburu. Nah, ini juga terjadi di wilayah-wilayah adat yang hutannya sudah habis. Untuk sawit, untuk tambang, untuk tanaman industri. Bahkan masyarakat adat yang dilarang masuk ke dalam kawasan-kawasan konservasi juga akan mengalami kehilangan bahasa itu karena mereka nggak menggunakan lagi. Oke, sekarang kondisinya Kak Ruka, kalau dengan tema besar yang akan diangkat dalam Himas adalah mengenai bahasa ibu, dan tadi Kak Ruka bercerita di suatu di Toraja pun ada 30 tahun ya Kak Ruka sudah tidak mendengar istilah yang tadi mengasuh ya. Itu. Nah, di daerah-daerah lain pun seperti itu. Kalau untuk anggota Aman sendiri, komunitas, apakah memang sudah sebagian besar banyak sekali bahasa yang hilang, bahasa ibu yang hilang, atau memang masih mencoba untuk mempertahankan? Ya, jadi bahasa yang hilang itu di seluruh dunia itu selalu ada bahasa yang hilang setiap hari. Dan itu pasti ada hubungannya dengan interaksi antara masyarakat itu dengan serbuan dari luar ya. Baik itu manusia maupun itu aktivitasnya, misalnya perusahaan-perusahaan ekstraktif. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita perhatikan, khusus di anggota Aman itu ada 5 komunitas yang masuk dalam kategori terancam punah. Terancam punah artinya secara jumlah mereka kecil, kemudian secara geografis mereka semakin kehilangan wilayah adat, dan secara ekonomi mereka terpinggirkan, dan secara sosial budaya mereka mengalami stigma atau diskriminasi. Nah, ini terkait erat dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain. Ini khususnya sektor-sektor swasta, perusahaan yang datang merampas wilayah-wilayah adat mereka. Nah, dengan demikian, maka secara langsung bahasa mereka, karena aktivitas tradisional mereka yang dulunya mereka lakukan sudah semakin berkurang, maka bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa adatnya mereka, bahasa ibunya mereka itu juga menghilang. Jadi misalnya begini, di Sakai misalnya, penelitian Aman terakhir itu menunjukkan mereka tinggal punya 10 lebih jenis makanan yang ada, yang mereka kenal. Okay. Itu pun termasuk makanan-makanan yang sudah dikategorikan makanan baru, seperti tempe, seperti tahu, hanya itu yang kemudian mereka tahu. Artinya makanan-makanan tradisional mereka yang mereka pungut dari hutan itu sudah hilang, sehingga bahasa yang untuk digunakan untuk menamai makanan-makanan itu juga kemudian hilang karena nggak dipakai lagi. Oke, itu makanan-makanan yang memang sebenarnya bukan dari asal mereka, dari suku Sakai. Iya, jadi suku Sakai itu makanan yang mereka punya sekarang pun dari 10 lebih, kalau nggak salah 12 atau 13, kita akan segera launching laporannya, itu juga lebih dari setengahnya adalah makanan-makanan yang baru, yang bukan asli dari mereka. Iya. Oke. Lalu terkait dengan tema besar Himas tadi soal bahasa ibu, apa yang ingin disampaikan oleh organisasi Aman dari Himas tahun ini? Nah, kita menggunakan bahasa. Kalau kita lihat Indonesia, semboyannya pendiri bangsa secara tegas menunjukkan bahwa kita adalah berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ini beragam. Salah satu kekayaan utama kita adalah keberagaman. Itulah sebenarnya kekayaan utama Indonesia. Dan di dalamnya termasuk kekayaan adat dan budaya, termasuk dalamnya bahasa. Nah, kalau kemudian untuk persoalan terbesar kita di masyarakat adat saat ini adalah perampasan wilayah adat. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana hubungan langsung antara perampasan wilayah adat dengan hilangnya keberagaman. Bukan hanya bahasa, tapi juga makanan, juga tari-tarian, juga ritual-ritual, nyanyian, berbagai, bahkan keahlian-keahlian seperti menganyam, mengini. Kalau wilayah adatnya habis, hutannya habis, lautnya hancur, maka secara langsung skala tradisi yang beragam, bahasa yang beragam, nyanyi-nyanyian yang berhubungan dengan ritual panen atau ritual menanam atau ritual turun ke laut untuk melaut, itu kemudian hilang dan secara otomatis bahasanya pun juga akan ikut menghilang. Itulah kenapa begitu penting kita selalu berbicara tentang mempertahankan wilayah adat. Karena itulah warisan dari leluhur yang harus kita jaga, kita kelola dengan baik. Dan dengan menjaga kekayaan titipan leluhur, maka sesungguhnya kita tidak saja sedang menjaga diri sendiri, tapi juga kita sedang menjaga Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar karena keberagamannya. Oke, itu pesan organisasi untuk dalam HIMAS tahun ini. Nah, itu dengan sesuai dengan apa yang menjadi tema untuk tahun ini ya, Kak Ruka ya? Iya, dan satu lagi titik saya lupa bahwa pesan yang kita sampaikan, ingin saya sampaikan kepada seluruh generasi masyarakat adat di anggota-anggota AMAN dan termasuk seluruh masyarakat adat di Nusantara adalah kita harus memastikan bahwa segala pengetahuan, segala tradisi, segala bukan hanya wilayah adat yang harus kita jaga tapi juga tradisinya, dan kita harus memastikan bahwa ilmu pengetahuan ini termasuk di dalamnya bahasa. Pastikan semua anak-anak masih menggunakan bahasa kita, karena bahasa yang lain, bahasa Indonesia, saya ingat ibu saya dengan bapak saya selalu mengatakan bahasa Indonesia kamu, bahasa Toraja kamu harus sempurna, karena kamu akan belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bangunannya, landasannya haruslah bahasa Toraja yang kuat, yang mungkin tidak sempurna ya, tapi yang sangat kuat. Jadi identitasmu, cara berpikirmu adalah Toraja, nanti kamu akan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini saya ingin seluruh orang-orang tua, anak-anak muda yang berencana punya keturunan untuk memastikan bahwa semua anak-anak setidaknya masih menggunakan bahasa kita sendiri. Karena dengan demikian maka kita akan masih mampu melanjutkan, mentransfer pengetahuan-pengetahuan dari generasi-generasi sebelumnya ke generasi-generasi berikutnya. Nah, semangat yang dibangun oleh anak-anak muda yang saat ini menggerakkan sekolah adat, kita punya 49 sekolah adat, itu adalah sebuah gerakan yang luar biasa, di mana banyak sekali anak-anak muda yang pulang kampung untuk menjaga wilayah adatnya, termasuk membangun sekolah adat dan memastikan bahwa sejarah kita dan bahasa kita tidak akan hilang. Jadi menurut saya ini adalah salah satu hal yang harus menjadi perhatian seluruh masyarakat adat, transmisi, transfer pengetahuan itu. Pastikan generasi berikutnya tidak hilang, karena kalau dia sudah tidak menggunakan bahasa ibunya, bagaimana mungkin dia akan bisa memahami adatnya. Jadi itu adalah hal yang sangat mendasar, sehingga pastikan seluruh anak-anak adat, anak-anak yang baru lahir, bahkan yang sudah besar yang tidak tahu berbahasa ibunya, berbahasa kampungnya, masih ada waktu untuk kembali belajar. Betul sekali, ini sesuai dengan tema HIMAS oleh AMAN ini, bahasa, meneguhkan tekad, memperkuat akar, dan mengedepankan solusi. Persis. Oke Kak Ruka, itu kan tadi pesan yang ingin disampaikan oleh organisasi AMAN terhadap seluruh masyarakat adat, baik itu anggota AMAN dan juga seluruh masyarakat adat yang ada di Indonesia. Lalu ada tidak pesan yang ingin disampaikan oleh AMAN kepada masyarakat umum dalam peringatan HIMAS nanti? Ini kan terbuka untuk umum nih, nanti tanggal 9 hingga tanggal 11 Agustus 2019 di Taman Ismail Marzuki. Oke, di Taman Ismail Marzuki terbuka oleh umum. Nah, ini ada masyarakat umum yang datang, pasti ada tidak pesan yang ingin disampaikan oleh AMAN sendiri terhadap masyarakat umum? Nah, dari kita, dari masyarakat adat, kita ingin menyumbangkan sesuatu untuk Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat umum setidaknya yang di Jakarta dan sekitarnya itu bisa mulai mengenali siapa sesungguhnya saudara-saudaranya yang disebut dengan penjaga keberagaman itu, yaitu masyarakat adat. Itu mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Dan akan hadir, kita akan menikmati bukan hanya tari-tarian dan musik dari berbagai tempat, tapi kita juga akan mendapatkan suguhan. Jadi makanan-makanan yang akan kita kita sajikan selama perayaan itu semuanya gratis, siapa saja boleh datang dan makan, dan itu adalah makanan-makanan yang memang khas dari berbagai daerah. Misalnya akan ada 20 jenis masakan dalam bambu yang satu hari, kalau nggak salah hari tanggal 10 kita akan semuanya masak bambu, ada 20 jenis. Jadi bisa kebayang, yang bisa diidentifikasi saja ada 20 jenis makanan bambu yang semuanya boleh datang, silahkan datang untuk bisa menikmati dan mulai mengenali. Ini loh kekayaan kita, bukan Kentucky Fried Chicken, betul, bukan sekali. McDonald's, uh-huh. Bukan Silver Queen, tapi inilah makanan asli kita dan luar biasa, tidak kalah dengan McDonald's dan Silver Queen enaknya. Jadi luar biasa enak. Kita juga akan ada permainan-permainan, ada banyak sekali khususnya anak-anak di Jakarta yang tidak mengenal permainan tersebut, boleh datang bergembira, ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, ada kakak-kakak yang punya anak-anak kecil atau remaja, boleh datang dan ikut bermain dengan kita. Dan tentu saja di situ nanti juga akan mulai mengenali bahasa. Dan nantinya juga di acara tersebut kita akan banyak mendisplay kerajinan-kerajinan masyarakat adat, mulai dari tenun, dari tikar, dari ukiran-ukiran, akan ada semua. Bahkan tato-tato tradisional yang masih ada di Nusantara saat ini juga akan ada di sana waktu itu. Dan harus bergembira, juga siapkan isi kantong karena bisa belanja berbagai kerajinan masyarakat adat. Wow, asli, langsung dari tangan masyarakat adat ya. Asli. Kapan Jenny. Lagi? Betul. Kapan lagi dalam satu tempat ada perayaan masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke selama 3 hari berturut-turut. Iya, dan itu di Taman Ismail Marzuki yang akan kita sulap menjadi suasananya seperti kita sedang masuk kampung. Jadi ini kita kasih kesempatan untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menikmati gimana sih enaknya rasa kampung itu. Dirasa di kampung tuh kayak apa ya? Yoi, ditadirkan di tengah kota. Persis. Di ibu kota Jakarta. Nah, kalau misalkan ditanya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sekjen, ada pesan organisasi, makna dibalik HIMAS sendiri, lalu yang ingin disampaikan oleh Aman terhadap masyarakat umum. Menurut Kak Ruka sendiri secara pribadi, perayaan HIMAS ini bermakna apa? Nah, buat saya secara pribadi, perayaan HIMAS ini setidaknya saya bisa kembali meneguhkan bahwa setidaknya saya harus sebagai manusia, sebagai Ruka, saya bangga karena saya merasa akar saya masih cukup kuat, saya masih fasih sekali berbahasa Toraja, bahkan salah satu bahasa tinggi, tingkat tinggi bahasa halus untuk bahasa Toraja, saya masih bisa membaca dan menulisnya. Dan setidaknya saya masih bisa paham kurang lebih sedikit tentang adat istiadat kampung saya. Jadi saya masih berbahasa asli, saya bisa masak makanan saya, dan ini adalah kesempatan untuk saya bisa berbagi dengan masyarakat adat, dan juga kesempatan buat kita semua, teman-teman kita dari Rumah Aman dan dari anggota Aman, untuk bisa kita berkumpul bersama-sama dan merayakan sesuatu. Jadi kita kan harus tetap semangat, kita harus tetap meneguhkan harapan bahwa kita ini sedang berjuang di jalan yang baik gitu, dan memperjuangkan hak kita sebagai masyarakat adat. Dan ini saatnya dimana kita sejenak berkumpul dan menguatkan solidaritas di antara kita sambil berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak cukup beruntung untuk terus-terus menikmati situasi seperti ini setiap hari. Berarti nanti kalau saya kebayang adalah selama 3 hari saya akan mendengar banyak sekali bahasa ibu di mana-mana. Saya mendengar nih orang bicara dengan bahasa ibunya, orang bicara dengan bahasa ibunya terhadap orang lain mungkin, lalu dengan masakan-masakan ini, wah, luar biasa sekali pasti besok ya. Jadi harus siapkan ini, mulai sekarang harus diet supaya nanti bisa kencang malamnya. Soalnya saya mau cobain 20 jenis makanan bambu itu tanggal 10. Saya udah seminggu diet biar nanti bisa makan banyak, biar kuat makan. Harus, ini memang harus, betul sekali. Nah, Kak Ruka, satu pertanyaan terakhir. Ini terkait 20 tahun Aman. Tahun 2019 ini menjadi tahun ke-20 dari organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, terkait dengan refleksi 20 tahun Aman, bagaimana Kak Ruka selaku Sekjen memaknai capaian-capaian gerakan aman dalam 2 dekade terakhir ini? Ya, kalau kita lihat 20 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya, ada sedikit perubahan, tetapi tantangannya masih tetap sama. Artinya perampasan wilayah adat tetap terjadi di mana-mana, diskriminasi terhadap masyarakat adat dan kriminalisasi masih terus terjadi. Tetapi kita juga harus bisa mampu mencatat dan merayakan bahwa ada hal-hal yang setidaknya kita bisa sebut sebagai kemajuan gitu. Meskipun banyak diantaranya masih berupa di atas kertas. Tapi kalau kita coba lihat, 20 tahun lalu kita tidak akan pernah kebayang bahwa suatu saat kita akan punya hampir 10 juta peta wilayah adat yang diterima oleh pemerintah. Kita tidak akan pernah berharap bahwa 20 tahun lalu itu sudah ada putusan MK 35. Kita tidak akan bisa membayangkan bahwa 20 tahun lalu itu masyarakat adat, perempuan adat dari seluruh Nusantara akan sudah punya organisasi. Kita tidak mungkin 20 tahun lalu langsung berdiri dan memiliki yang namanya sekolah-sekolah adat, anak-anak muda yang luar biasa. Kita tidak akan mungkin 20 tahun lalu langsung punya yang disebut dengan asosiasi pengacara pembela masyarakat adat. Jadi ada kemenangan-kemenangan kecil. Ada kita berhasil bergerak dari ranah pendekatan yang disebut dengan konfrontatif. Saya masih ingat ketika saya mulai di Aman 20 tahun lalu, yang kita dengar setiap hari itu adalah semuanya perlawanan dengan menggunakan kekerasan. Karena pilihannya waktu itu memang cuma itu. Pilihannya adalah menghadang bulldozer, palang jalan, gerilya di hutan, perang fisik dengan mulai dari perusahaan sampai penjaga Taman Nasional kalau perlu dan Suaka Marga Satwa. Nah, perjuangan waktu itu begitu kerasnya dan harus menggunakan cahanya karena hanya jalan itu yang kita punya waktu itu. Tapi kemudian perlahan-perlahan-lahan kita mulai mampu melakukan reorientasi. Reorientasi pendekatan. Artinya kita sudah cukup percaya diri bahwa sebenarnya kita ini perlu menolong negara ini. Nah, maka berubah dari konfrontasi menjadi engagement. Kita terlibat. Kita mulai dengan membuat kesepakatan-kesepakatan, kesepahaman. Kita mulai dengan nota kesepahaman dengan Komnas HAM. Setelah itu kita mulai bekerja dengan waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kemudian dengan waktu itu BPN, ya. BPN, kita punya MOU dengan mereka. Dan kita mulai bergerak. Kita bergerak mulai dan mulai kemudian pemerintah mulai terbuka. Pemerintah mulai terbuka itu menurut saya salah satu tonggaknya adalah 2012. Waktu itu secara langsung gitu waktu itu UKP 4 kemudian mendukung kongres waktu itu. Itu secara langsung meskipun sebelumnya ada banyak sekali hal-hal kecil yang mestinya sudah bisa disebut sebagai keterbukaan pemerintah. Nah, lalu dari situ kemudian DPR mulai ada rupanya masyarakat adat dan mulai membicarakan yang disebut dengan rancangan undang-undang masyarakat adat. Meskipun sampai hari ini kita belum berhasil menggolkan, tapi itu adalah sesuatu yang sesungguhnya di luar kendali kita karena itu ada di nasibnya ada di tangan DPR dan pemerintah, ya. Tapi setidaknya masyarakat adat dibicarakan di parlemen selama 10 tahun. Ya. 20 tahun yang lalu mereka bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa kita ada. Jadi gitu situasinya. Dan kemudian salah satu tonggaknya adalah 2012 juga. Ketika untuk pertama kali pemerintah kemudian menerima yang disebut dengan peta wilayah adat. Waktu itu kita menyerahkan 4,6 juta. Pertama yang kita serahkan ke pemerintah waktu itu ke BIK. Badan Informasi Geospasial diterima oleh BIK dan juga UKP. Waktu itu mewakili presidennya, kantor presiden. Dan UKP kalau waktu itu mungkin sekarang KSP ya. Diterima oleh pemerintah dan itu adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia berdiri kemudian tiba-tiba kita dianggap ada. secara fisik. Karena peta kita diterima dan akan dimasukkan di dalam One Map Indonesia. Artinya keberadaan kita dalam semalam tiba-tiba kita muncul, tiba-tiba kita visible. Jadi dari yang tidak nampak sama sekali, bahkan radar pun dimatikan untuk tidak mendeteksi masyarakat adat, tiba-tiba dia muncul. Nah itu adalah menurut saya sebuah hal yang luar biasa dari pihak negara yang harus kita syukuri bahwa itu terjadi, dan tentu saja itu tidak terjadi begitu saja. Karena seluruh warga aman, seluruh masyarakat adat, seluruh pengurus, seluruh pendukung itu tetap tekun bekerja, tidak patah semangatnya. Dan tahun 2013 kemudian rasa percaya diri kita bahwa kita sebagai masyarakat adat memang punya hak asal usul, memang punya hak kolektif sesuai dengan pasal 18B ayat 2 di dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen kedua, itu ketika Mahkamah Konstitusi meluluskan permohonan kita untuk menguji Undang-Undang Kehutanan yang secara langsung menyatakan bahwa masyarakat adat di Indonesia masyarakat adat dan punya hak atas wilayah adatnya. Dan ketika masuk ke dalam pokok permasalahan tentang hutan adat, karena hutan adat berada dalam wilayah adat, maka haknya itu adalah di masyarakat adat. Nah, ini adalah konfirmasi. Itu adalah sejarah yang dicatat oleh negara ini untuk mengkonfirmasi bahwa, mengakui bahwa masyarakat adat sudah banyak sekali mengalami kerugian dan sesungguhnya mereka ada dan punya hak atas wilayah adatnya dan segala sumber daya yang dalamnya. Nah, meskipun saat ini setelah kita bekerja sekian lama bersama dengan pemerintah yang ada, kemudian kan kita sudah mulai, kemudian dari situ kita okay. Untuk keadilan transisionalnya untuk masyarakat adat, artinya apa yang perlu kita punya? Perda. Kita sekarang sudah punya 70 lebih produk hukum daerah. Nah, 20 tahun lalu barang-barang itu tidak ada. Ya, barang-barang perda-perda itu tidak ada. SK Bupati tidak ada. Dan banyak sekali yang sebenarnya hal-hal yang patut kita rayakan, ya. Kita patut rayakan dan kita bersyukur bahwa ini semua bisa terjadi karena ada sebuah organisasi di mana kita berkonsolidasi, menyatukan kita, menyisihkan berbagai keinginan-keinginan kecil-kecil yang bisa muncul seperti jamur di musim hujan, tapi kita betul-betul mampu menyatukan visi besar masyarakat adat, dan kita secara bersama-sama yakin bahwa kita sedang menuju ke sana. Satu tujuan utama kita saat ini adalah kita harus punya undang-undang masyarakat adat dan di mana-mana bicara tentang undang-undang masyarakat adat. Karena memang itu yang akan menjadi jembatan utama untuk kita kemudian berkonsolidasi, menata langkah bersama dengan negara ini. Nah, kalau tidak, masyarakat adat masih akan tetap menjadi terus-terus ketinggalan di belakang, di dalam berbagai hal. Nah, itu semua harus kita rayakan, ya. Kemenangan-kemenangan mungkin kalau dilihat dari sisi luar, dari luar seperti kecil, tapi buat masyarakat adat itu adalah tonggak-tonggak sejarah, kemenangan-kemenangan yang menjadi tonggak yang harus mampu kita lihat sebagai sebuah hal yang harus kita syukuri dan menjadi kemudian tonggak untuk kembali membuat kita, tekad kita makin kuat dan kita yakin betul dengan apa yang sedang kita perjuangkan. Dan tentu saja jangan lupa, dalam pengalaman saya selama ini, salah satu yang masih terpelihara dengan baik adalah dukungan yang penuh dan selalu tanpa syarat dari sahabat-sahabat masyarakat adat. Dan mereka ini dulunya sebelum AMAN terbentuk disebut dengan Japama. Ada banyak sekali organisasi waktu itu. Ada 13 jaringan yang mengorganisir kongres di tahun 99 di Jakarta. Karena kongres tidak terjadi begitu saja, mereka bahkan bekerja sudah 10 tahun sebelumnya. Dan mereka inilah yang menurut saya selama ini dalam posisi apapun mereka selalu memposisikan diri sebagai pendukung yang setia dan total ya. Jadi salah satu yang harus dirayakan oleh kita masyarakat adat di Nusantara dalam 20 tahun perjalanan kita ini adalah justru mereka itu. Mereka yang selalu ada. Dan dalam pengalaman saya bahas sebelum jadi Sekjen Aman dan sekarang setelah Sekjen Aman ini adalah orang-orang yang kadang-kadang tanpa keraguan, tanpa bertanya macam-macam ketika kita minta bantuan selalu ada. Jadi kadang komunikasi setahun sekali tapi begitu diminta tidak pernah menolak. Jadi menurut saya kepada mereka lah juga apa yang dicapai oleh masyarakat adat sampai hari ini tropinya juga mestinya ke mereka ya. Dan tentu saja para secara khusus sebenarnya di 20 tahun Aman ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada kita menyebutnya Seven Magnificent, itu 7 orang yang waktu itu menjadi pengacara kita ketika kita maju di MK. Ya, mereka yang pengacara-pengacara yang percaya diri dan memberi kita keyakinan bahwa kita bisa memenangkan ini. Kita punya kok ininya. Kita punya landasannya dan mereka yang membangun argumen-argumen hukum waktu itu dan membuat kita menang, meyakinkan Mahkamah Konstitusi dan kemudian memilih saksi-saksi baik dari masyarakat maupun dari saksi ahli untuk maju dan bisa meyakinkan Mahkamah Konstitusi waktu itu. Jadi kepada mereka ini, Bang Ikidul Hakim dan kawan-kawan, ada Bang Sulis waktu itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang kita capai hari ini 20 tahun, mereka adalah menjadi bagian besar dari sejarah yang kita sudah catat sampai hari ini. Betul sekali. Kayak seperti from zero to hero. Dan ini masih berproses untuk pengesahan RUU masyarakat adat ke depannya menjadi target utama. In the making, okay. Sedang dibuat. Okay, baik, terima kasih Kak Ruka perbincangan seru kali ini. Dan terima kasih Sobat Nusantara telah setia mendengarkan Radio Gaung Aman. Mungkin Kak Ruka ada sedikit dengan menggunakan bahasa Toraja untuk seperti ajakan ketika teman-teman untuk datang ke acara perayaan Himas atau bagaimana? Oke, pakai bahasa Toraja ya. Oke, boleh. Lako syuluk kusola nasang, inde ekomita sirempun, mendapi-dapi komi mai, ta kumande sola, ta makure sumanga, lako puang tutu mampata, lako nenek tutu lota, lako dia tutu tangan nalangi, kumua aloyate, la umpakalabi ki, aldo kadadiana aman, mapenduang pulo, sola allo internasional lako kita masyarakat adat. Paham gak Ti? Pakai bahasa Indonesia ya. Oke, bahasa Indonesianya. Bagi saudara-saudaraku semua, ayo mendekat, mari kita berkumpul di hari berbahagia ini, kita mengucap syukur kepada Sang Pencipta, kita bersama-sama dengan leluhur kita dan alam semesta. Kita bergembira, kita makan-makan bersama, kita bernyanyi bersama karena kita sedang merayakan 20 tahun Aman dan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Oke, baik. Terima kasih Kak Ruka dan sampai jumpa Sobat Nusantara di dalam perayaan Himas dan peringatan 20 tahun Aman pada tanggal 9 hingga tanggal 11 Agustus 2019. Titipan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Titi Pangis undur pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.